إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masuk bab berikutnya dari kitab التوحيد dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Berarti bab tentang ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 60 dan 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, menurunkan ayatnya kepada nabinya, alam tara, tidakkah kau lihat, ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah kau lihat kepada mereka-mereka yang yaz'umuna annahum amanu, yang orang-orang yang yaz'umun, mengaku-ngaku. Kalimat za'am biasa dipakai untuk menunjukkan seseorang yang mengaku-ngaku dengan kedustaan, tidak dengan sungguh-sungguh, tetapi hanya pengakuan belaka tanpa bukti. Maka Allah katakan kepada nabinya, tidakkah kau lihat kepada mereka-mereka yang yaz'umuna annahum amanu, tidakkah kau lihat mereka yang mengaku-ngaku beriman, mengaku beriman kepada yang diturunkan kepadamu, ini mengaku beriman pada Quran yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan juga mengaku beriman dengan apa yang diturunkan dari sebelum engkau, ternyata mereka yuriduna an yatahakamu ila taghut, ternyata mereka menginginkan untuk mengambil hukum dari taghut. Yatahakamu adalah minta diputuskan hukum tertentu, yakni minta diputuskan dengan satu hukum tertentu kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut, untuk kufur kepada taghut. Tentunya dalam ayat-ayat lain Allah telah mengatakan kemestian seorang beriman untuk kufur kepada taghut. Wa man lam yu'min, dikatakan orang-orang yang tidak berkufur atau tidak beriman kepada Allah, dan justru mereka dalam keadaan percaya pada taghut adalah orang-orang kafir, sedangkan orang yang beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut, maka mereka lah orang yang beriman. Qala wa qad umiru an yakfuru bih, mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah Wa ila rasuli ra'aisal munafiqina yasudduna 'anka sujuda. Ayat berikutnya kata Allah, dan kalau dibacakan kepada mereka, marilah kemari kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Marilah kemari kepada hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya, engkau akan lihat orang-orang munafikin yasudduna 'anka sujuda. Orang-orang munafikin akan menentang kamu dengan sebenar-benar penentangan. Ini penentangan yang betul-betul penentangan. Fa kaifa idza asabathum musibah? Dan bagaimana jika telah menimpa mereka satu musibah akibat perbuatan tangan mereka sendiri? Maka tiba-tiba mereka akan datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah, in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Mereka akan berkata, sungguh demi Allah, kami tidak menginginkan kecuali ihsanan wa tawfiqa. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dan taufiq. Yani sumpahnya munafikin, ketika mereka diberi hukum dari Allah dan Rasulnya, mereka menolak dengan sekian macam alasan. Dan ketika mereka tertimpa musibah akibat penolakan itu, mereka akan berkata, sungguh demi Allah, kami sungguhnya tidak niat kecuali kebaikan. Kami tidak bermaksud kecuali untuk mendapat taufik dan kebaikan. Ini sumpah-sumpahnya munafikin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, demikian ayat yang dijadikan sebagai bab atau sebagai judul babnya. Bab tentang ayat Allah dalam surat An-Nisa. Bab tentang orang-orang yang mengaku beriman, ternyata mereka berhukum pada taghut dan meminta hukum kepada taghut, yang kalau dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka menolak. Yasudduna 'anka sujuda. Dan kalau mereka ditimpa musibah, ditimpa petaka akibat penolakannya, mereka akan bersumpah dengan nama Allah, sungguh demi Allah, untuk menghindari hukum-hukum tadi atau untuk menghindari berbagai macam akibat-akibat jelek tadi. Demikian keadaan munafikin. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengambil sumpah-sumpah sebagai tameng perlindungan. Ini munafikin, gampang mereka bersumpah dengan nama Allah, sungguh demi Allah, sungguh wabillahi, tallahi, dengan enteng dari mulut mereka, padahal sumpah-sumpah palsu. Mereka berdusta dengan membawa nama Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Al-Imad ibn Kathir rahimahullah menerangkan tentang ayat ini. Wal ayatu dhammatun liman adala anil kitabi wa sunnah. Kata ibn Kathir, berarti ayat ini adalah ayat yang mencerca orang-orang yang menyimpang dari hukum Allah dalam Al-Quran dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah dalam sunnah. Ya, ini berarti ayat ini mencerca orang-orang yang tidak mau dihukumi oleh Al-Quran dan tidak mau dihukumi oleh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. وَتَحَاكَمَا إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلِ. Bahkan mereka justru berhukum kepada selain Quran dan sunnah. Tidak mau dihukumi dengan Quran, tidak mau dihukumi dengan sunnah, tapi mereka justru memilih untuk dihukumi dengan hukum-hukum lain selain hukum Allah dan Rasulnya. Kalau dihukumi dengan hukum-hukum kufur dari Yunani, atau dihukumi dengan hukum-hukum kafir dari berbagai macam hukum-hukum Yahudi, dan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, atau aturan-aturan taghut yang bukan dari Quran dan sunnah, baru mereka akan tunduk. Ikhwan fillah a'azzakumullah, yang tentunya hukum-hukum buatan manusia yang bukan dari Quran dan sunnah, sumbernya tidak lebih dari akal manusia atau perasaan manusia, atau taklid semata, ikut apa yang telah ada dari nenek moyangnya. Dan kalau mau diringkas lagi sumbernya, dari tiga perkara tadi, hawa nafsu, akal, perasaan, atau taklid, itu adalah sumbernya dari syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan. Maka Allah akhiri dengan kalimat, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانِ. Allah katakan, dan syaitan menginginkan, أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Syaitan yang ingin untuk menyesatkan manusia dengan kesesatan yang jauh. Orang berpikir dengan otaknya berkata, ayat ini kurang cocok sekarang. Saya pikir ini harus kita takwilkan kepada makna lain, atau kita tolak, atau kita katakan maknanya kita tidak paham, serahkan pada Allah saja, kita gak bisa memakai ayat ini. Dengan pikiran mereka, ternyata itu adalah bisikan syaitan. Syaitan yang membisikkan kepadanya, coba kamu pikir, bukankah berarti. Sehingga ujung-ujungnya syaitan. Walaupun orang-orang itu merasa ini hasil pikiran kita yang cemerlang, ini hasil kecerdasan kita, ternyata itu dari syaitan dan bisikan-bisikan syaitan. Maka Allah katakan mereka yang tidak mau berhukum pada hukum Allah dan Rasulnya, tidak mau berhukum dengan Quran dan Sunnah, pasti mereka mengikuti syaitan. Apakah syaitan membisikkan agar mereka mengikuti akalnya sendiri atau perasaannya sendiri atau taklid dengan nenek moyangnya, dengan adat istiadat kaumnya dan seterusnya. Tapi itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan. Maka Allah langsung mengatakan padahal syaitan akan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Maka di sini, kata Ibnu Katsir, ayat ini mencerca. Mereka-mereka yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, yang justru berhukum dengan kebatilan-kebatilan. وَهُوَ الْمُرَادْ بِالطَّاغُوتِهَا هُنَا kata Ibn Kathir, itulah yang disebut taghut di dalam ayat ini. Berarti taghut, semua yang selain Quran dan Sunnah, dan semua yang selain Allah dan Rasulnya dikatakan taghut. وَتَقَدَّمَ مَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةِ ابْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللَّهِ dan sudah lewat keterangan tentang taghut dari Ibn Qayyim rahimahullah. Ketika Ibnu Qayyim menyatakan at-taghut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw muta'in. Dikatakan matbu' aw muta', dikatakan orang yang diikuti atau orang yang ditaati atau orang yang ma'bud yang diibadahi selain Allah yang menyebabkan manusia keluar dari batasnya, maka itu taghut. Mudah-mudahan masih ingat ketika kita membahas taghut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ kata Allah, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang Rasul yang dakwahnya sama. أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ beribadalah kepada Allah dan jauhilah tagut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah tagut. Apa makna tagut? Sudah dibahas di sana dalam babnya, bahwa tagut, kata Umar bin Khattab, asyaitan. Dan kata Jabir bin Abdullah, kuhan kana tanzil alaihim syayatin. Dan kata Imam Malik rahimahullah, kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin, semua yang diibadahi selain Allah dalam keadaan ridha, maka dia taghut. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua yang disebut oleh Umar bin Khattab, oleh Jabir, oleh Imam Malik dan para ulama salaf, itu adalah contoh-contoh taghut, bukan definisi. Jadi definisinya adalah, kata beliau, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, semua yang menyebabkan para hamba-hamba Allah ini keluar dari batasnya, batas kehambaan, batas keimanan kepada kekufuran, maka penyebabnya yang menyebabkan mereka keluar dari agama Allah, dari keimanan dan dari batas-batas kehambaannya, maka itulah taghut. Ada tiga macam jenis taghut, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu ma'budin au matbu'in au muta', bisa jadi dalam bentuk ma'bud yang disembah. Semua yang disembah dalam keadaan ridha itu taghut. Tentunya kalau Isa ibn Maryam alaihissalam tidak meminta untuk diibadahi, maka tidak bisa dikatakan Nabi Isa adalah taghut. Tetapi kalau Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi, maka dialah taghut. Ubida min dunillahi wa huwa radin, dia diibadahi selain Allah dalam keadaan ridha, bahkan mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Maka siapa yang diibadahi selain Allah berarti mengajak manusia untuk kufur kepada Allah. Berarti mengajak manusia keluar dari batas-batasnya. Yani mengajak manusia untuk sesat. Demikian pula matbu'. Matbu' adalah yang diikuti. Maka semua tokoh-tokoh aliran sesat yang mengajak pengikutnya kepada jalan lain selain jalan Quran dan Sunnah, selain jalan yang Allah turunkan, selain jalan yang Rasulullah gariskan, maka tokoh ini disebut taghut. Apakah aliran sesat itu mengajak kepada kekufuran ekstrim atau sebaliknya, ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri, berlebih-lebihan ataupun berkurang-kurangan, maka semua tokoh-tokoh yang diikuti, ternyata dia diikuti, mengajaknya, menyeretnya kepada kesesatan, maka dia pun taghut. Dan juga yang ketiga jenis muta'. Muta' adalah yang ditaati, yang biasanya penguasa. ketika penguasa itu ditaati oleh rakyatnya, kemudian dia mengajarkan kekufuran dan memaksa rakyatnya harus tunduk kepadanya untuk mengerjakan kekufuran-kekufuran, maka walaupun dia tidak disembah dalam artian ibadah yang mutlak atau ibadah yang mahdhah, tetapi dia mengajak manusia untuk menyembah yang lain selain Allah. Untuk mengajak manusia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah sesembahan selain Allah, maka penguasa yang memaksa rakyatnya untuk kufur ini dikatakan taghut pula. Berarti taghut semua yang menyebabkan manusia sesat dan kufur karena dia, maka dia taghut. Apakah sesembahan bentuknya? Ataupun tokoh yang mengajak manusia untuk sesat, tokoh yang diikuti, atau penguasa yang ditaati, ternyata rakyatnya dibawa kepada kekufuran dan kesesatan. Maka itu semua jenis-jenis taghut. Fakullu man hakama ila ghairi kitabillah, maka barang siapa yang berhukum kepada selain Quran dan sunnah, sunnah Rasulnya SAW, faqad hakama ila taghut, maka berarti dia berhukum kepada taghut. Otomatis. Karena tidak ada lain selain Allah melalui lisan Rasulnya, maka itu taghut. Barang siapa yang menghindari dan tidak mau tunduk pada Quran dan Sunnah, maka tunduk pada siapa dia? Kalau dia berkata, saya tidak tunduk pada siapapun, berarti dia tunduk pada hawa nafsunya sendiri. Berarti dia menyembah taghut dalam bentuk hawa. Dan ini lebih mengerikan, orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau melihat bagaimana orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Allah adallahu allahu ala ilmin, Allah sesatkan dia ala ilmin. Ini kesesatan orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri. Maka kita katakan, kalau dia menyembah hawa nafsunya itu taghut. Berarti setiap orang yang tidak mau tunduk dengan Quran dan Sunnah, berarti dia tunduk kepada taghut. Alladzi amara Allah taala 'ibadahu al-mu'minin an yakfuru bih, padahal Allah telah memerintahkan untuk mengingkari taghut, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa, padahal Allah telah memerintahkan untuk menjauhi taghut dan mengingkari taghut dalam sekian ayat, bukan satu ayat. Di antara ayatnya Allah katakan bahwa orang yang beriman ciri-cirinya yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kalau dia sudah ingkar kufur menentang taghut dan kemudian dia tunduk kepada Allah dan beriman kepada Allah, baru dia dikatakan berpegang pada urwatul wuthqa. Berarti dia telah berpegang pada tali yang kuat sebagai mukmin muwahhid yang berpegang dengan tali Allah, yaitu tauhid. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Allah telah memerintahkan untuk mengingkari taghut, ternyata mereka justru meminta hukum, minta dihukumi oleh taghut. Faman tahakama ila ghairihi ma faqad tajawaza bihi haddahu. Karena sungguhnya orang yang berhukum dan tunduk kepada hukum-hukum lain selain Quran dan Sunnah, berarti dia telah keluar dari batas-batasnya. Berarti dia telah keluar dari batasan-batasan yang telah Allah gariskan. Wa kharaja amma syara'ahu Allah wa rasuluh. Berarti dia telah keluar dari syariat Allah dan Rasulnya. Wa anzalahu manzilatan la yastahiqquha. Berarti orang itu telah mendudukkan sesuatu tadi di tempat yang tidak pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Yani hampir berkaitan dengan yang kemarin kita bahas, dengan sangat kuat, hanya dari sisi yang berbeda. Kalau kemarin kita bicara tentang orang yang diberi hakut tashri, siapa diantaranya dari umat-umat yang memberikan hakut tashri kepada selain Allah? Nasrani. Apa ayatnya? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bahwasanya mereka kaum Nasrani mengambil pendeta-pendetanya sebagai rob-rob selain Allah. Ternyata tafsirnya diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika Rasulullah membacakan ayat itu, Adi bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Bukankah kalau mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kemudian kalian tunduk, Iya, memang demikian kami. Maka dikatakan itulah ibadah kalian pada mereka. Maka peribadatan mereka kepada pendeta-pendetanya adalah memberikan hakut tasyriah. Maka kalau orang-orang ini merasa, para pendeta-pendeta ini merasa bahwa sayalah yang bisa mengubah syariat, mengganti syariat, menentukan hukum demi hukum, yang ini halal, yang ini haram, walaupun Allah mengatakan halal, bisa dirubah oleh mereka. Walaupun Allah mengatakan haram, bisa dirubah oleh mereka. Inilah taghut. Pendetanya disebut taghut, merekanya, kaum Nasraninya, berhukum kepada taghut. Maka Allah memperingatkan kepada kaum muslimin. Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada nabinya, lihatlah mereka, orang-orang munafikin dan ahlul kitab Nasrani. Mereka dalam keadaan yaz'umuna annahum amanu. Mereka mengaku-ngaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Ternyata mereka yuriduna an yatahakamu ila taghut. Ternyata mereka lebih memilih untuk berhukum kepada taghut. Syariat yang mereka pegang bukan syariat Allah, tetapi syariat taghut. Halal dan haram yang mereka tunduk kepadanya bukan dari Quran dan Sunnah, tetapi dari taghut. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah gambarannya. Maka orang-orang ini keluar batasnya. Keluar dari batas syariat kepada kesesatan. Karena sebab taghut. Karena mereka berhukum kepada taghut. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan selanjutnya, berarti mereka anzalahu manzilatan la yastahiqquha. Berarti mereka yang berhukum kepada taghut ini, mereka mendudukkan taghut-taghut ini tidak pada tempatnya, atau mendudukkan sesuatu tadi tidak pada tempatnya. Harusnya masalah syariat yang menentukan halal dan haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun penguasa suatu negara, penguasa satu bangsa atau penguasa satu kaum, tidak ada hak untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hak mereka hanya mengatur urusan dunia yang sifatnya mubah. Adapun perkara yang sudah diharamkan oleh Allah, tidak boleh mereka menghalalkannya. Adapun apa yang sudah dihalalkan oleh Allah, mereka tidak berhak untuk mengharamkannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, mereka penguasa dan mereka boleh mengatur pada apa bagian mereka. Tetapi kalau mereka sudah diangkat lebih tinggi dari kemanusiaannya, diangkat lebih tinggi dari keadaannya seperti Tuhan, dan dikatakan dialah yang berhak untuk mengatur hukum syariat halal dan haram, maka jadilah dia taghut, dan mereka-mereka yang mengangkatnya lebih tinggi dari kemanusiaan kepada uluhiyah, maka orang-orang itulah penyembah-penyembah taghut yang Allah gambarkan di sini dengan kalimat alladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Merekalah yang Allah katakan munafiqin, wa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu lihat orang-orang munafikin menentang dengan sepenuh penentangan. Ya, ini sebenar-benarnya penentangan. Mereka menentang hukum Allah, menentang hukum Rasul. Mereka hanya menginginkan hukum dari taghut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa kadzalika man 'abada syai'an dunallah. Demikian pula orang yang beribadah, menyembah kepada sesuatu selain Allah. Maka dia menyembah taghut. Kalau dia menyembah batu, maka dia menyembah taghut dalam bentuk batu. Kalau dia menyembah pohon, keramat, kuburan keramat, maka pohon keramat dan kuburan keramat itu taghut dalam bentuk pohon, taghut dalam bentuk kuburan. Fa in kana al-ma'budu salihan, walaupun yang diibadahi itu adalah orang saleh, sarat ibadat al-'abid lahu rajiah ila syaitan. Kalau yang diibadahinya orang saleh, apakah kita katakan orang saleh itu taghut? Kita katakan seperti tadi, kalau orang soleh itu tidak mungkin ridho untuk diibadahi. Kalau dia ridho untuk diibadahi, berarti dia bukan soleh. Seperti orang yang sengaja-sengaja untuk menyembah dirinya. Mintalah kepadaku, aku yang memegang surga dan neraka. Siapa yang menghormati aku, akan aku masukkan dia dalam surga. Dan siapa yang menentang aku, akan aku seret ke dalam neraka. Maka dia taghut dengan sebenar-benarnya taghut. sehingga orang-orang berduyun-duyun datang kepada dia dan menyatakan, ya fulan, ya syekh, masukkan aku ke surga. Ya, kamu masuk surga. Datang lagi, selamatkan aku dari neraka, wahai Habib. Kamu selamat dari neraka. Ini tagut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau orang saleh tidak mungkin dia mau untuk disembah. Kalaupun ternyata disembah setelah wafatnya, maka kita akan katakan dia bukan menyembah orang saleh, menyembah kuburan, menyembah batu nisan, dan menyembah syaitan. Dikatakan di sini, sarat ibadatul abid lahu raji'atun ila syaitan. Maka jadilah peribadatan dia sesungguhnya yang sebenarnya bukan kepada orang saleh, tapi kepada syaitan yang menyuruh dia untuk menyembah orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, "Wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum." Dan ketika kami kumpulkan mereka di padang mahsyar seluruhnya, maka kami katakan kepada orang-orang yang musyrikin, yang menyembah selain Allah, makanakum antum wa syuraka'ukum, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian dan juga sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah mereka. Fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun. Maka sekutu-sekutu tadi yang katanya disembah oleh mereka atau yang mereka menyembahnya, sekutu-sekutu tadi berkata bahwasanya mereka tidak menyembah kami. Mereka sesungguhnya tidak menyembah kami. Fakafa billahi syahidan. Maka cukuplah Allah sebagai saksi. Bainana wa bainakum, kata mereka, antara kami dengan kalian, Allah cukup sebagai saksi. In kunna an ibadatikum laghafilin. Sungguh kami dalam keadaan lalai, tidak mengetahui sama sekali ibadah kalian. Kenapa dikatakan ghafilin? Karena disembahnya setelah wafat. Adapun ketika hidupnya selalu melarang, jangan kalian menyembah aku. Aku manusia biasa. Beribadahlah kepada Allah. Jangan kalian taklid kepada aku. Aku bukan membuat syariat. Aku hanya menerima dan mengajarkan tentang apa yang Allah katakan dalam Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis. Kami hanya menyampaikan. Beribadahlah pada Allah. Ikutilah Rasulullah. Ini ucapan orang-orang saleh seluruhnya. Kalau tidak demikian, bukan orang saleh. Sehingga orang saleh ketika hidupnya tidak mungkin ridha untuk disembah dan tidak mungkin mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nabi Isa alaihi salam adalah orang saleh. Apakah dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya? La wallah, tidak demi Allah. Bahkan Allah persaksikan untuk seluruh manusia dari kiamat nanti. Allah pertanyakan kepada Isa, "Ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah kau mengajarkan untuk mengatakan pada manusia, wahai manusia, ambillah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, sebagai dua Tuhan selain Allah. Maka dikatakan, aku tidak mungkin ya Allah untuk mengatakan yang bukan hakku. Ma laisa bihaq, ma laisa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku katakan pun engkau telah mengetahui. Allah sudah tahu dan Allah maha tahu. Hanya Allah katakan demikian untuk membuktikan kepada Nasrani seluruhnya. Wahai Nasrani, kalian tidak mengikuti Isa. Kalian tidak mengikuti Nabi Isa sama sekali dan tidak menyembah Nabi Isa sama sekali. Kalian menyembah syaitan. Karena Nabi Isa tidak menyuruh kalian untuk menyembah dirinya dan ibunya sebagai dua Tuhan. Lihat. Dengarkan ucapan Isa. Ya Isa, anta qulta linnas. Wahai Isa, apakah engkau mengatakan pada manusia demikian dan demikian? Maka orang-orang saleh yang merupakan wali-wali Allah juga akan mengingkari penyembahan musyrikin yang menyembah kuburannya. Ketika hidupnya enggak bisa dan dilarang, maka setelah matinya baru kemudian kuburannya ditinggikan, dibikin kubah, diberi berbagai macam kelambu sitar, dan kemudian mereka katakan kepadanya, ya syekh fulan, berilah aku begini, berilah aku begitu, masukkan aku ke surga, selamatkan aku dari neraka, selesaikanlah urusanku, lepaskanlah aku dari kesulitan ini. Doa-doa yang harusnya kepada Allah, mereka berdoa pada kuburan tadi. Maka ketika di hari kiamat, kata Allah, yauma nahsyuruhum, ketika kami kumpulkan mereka seluruhnya. Dan kemudian kami katakan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah sekutu-sekutunya. Kami katakan kepadanya, tentang kesyirikan, maka ternyata yang disembahnya semua menolak. Apa kalimat penolakannya? Allah kisahkan. Ma kuntum iyana ta'budun. Kalian wahai musyrikin bukan menyembah kami. Kami tidak tahu sama sekali bahwa kalian menyembah aku. Fakafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin. Sungguh kami waktu itu sama sekali ghafil. Tidak tahu apa yang kalian sembah, apa yang kalian lakukan terhadapku, terhadap kuburanku, terhadap jenazahku. Kami tidak tahu. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq. Hari itu akan dibuka semua apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Dan dikembalikan urusannya, seluruhnya kepada Allah sebagai maula mereka yang hak. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka sesatlah mereka dan hilanglah semua yang mereka aku secara dusta. Hilanglah apa yang mereka pernah ucapkan di dunia, nanti kita akan dibela oleh orang soleh ini. Lenyap harapan itu, pupus, hilang. Nanti kita akan dibela oleh wali-wali kita yang kita sembah, yang kita datang ke kuburannya, kita meratap di pinggir nisannya. Nanti akan membela kita. Ternyata semuanya hilang. Dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hilang semua kedustaan-kedustaan mereka yang pernah mereka ucapkan di dunia. Semuanya pupus. Harapan mereka hilang. Dan semuanya ternyata dusta. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau dikatakan oleh yang disembah tadi dari orang soleh, dikatakan kami tidak merasa disembah dan kalian sesungguhnya bukan menyembah kami, lantas menyembah siapa? Kalau kenyataannya kuburan yang disembah, orang soleh saja berkata, kamu tidak menyembah kami. Menyembah siapa? Ayat berikutnya berkata, atau ayat lainnya dalam surat Yunus juga, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati haula'i iyyakum kanu ya'budun. Hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, apakah mereka dulu di dunia menyembah kalian, wahai para malaikat? Karena orang soleh dan juga malaikat-malaikat menjadi sesembahan musyrikin. Maka malaikat pun ditanya, dan malaikat tidak dipungkiri kesolehannya. Mereka adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia dan salihun. Ternyata malaikat tadi menjawab, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci engkau ya Allah, kata para malaikat tadi, anta waliyuna, engkaulah wali kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu di dunia menyembah jin dan kebanyakan mereka percaya kepada jin-jin tersebut. Berarti jin itulah yang membisikkan kepadanya untuk menyembah malaikat. Jinnya yang membisikkan. Jin-jin yang kufur namanya syaitan. Dan pimpinan jin-jin kafir ini, syaitan-syaitan ini adalah iblis. Yang membisikkan kepada musyrikin tadi, sembahlah fulan, wa fulan, wa fulan dari malaikat. Yang biasanya Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Kalau kamu enggak mau mati dulu supaya kebal, minta sama Israel. Bukankah Israel yang mencabut nyawa? Wahai Israel, jangan matikan aku. Kalau kamu minta rezeki, maka panggillah malaikat yang memberikan rezeki. Yang membagi-bagikan rezeki. Malaikat itu sungguhnya diperintah. Bukan membagikan rezeki, tetapi menjalankan perintah Allah untuk membagikan rezeki. Tetapi mereka bukan meminta kepada Allah, minta pada malaikat. Yang dikatakan malaikat-malaikat dari empat penjuru mata angin, kata mereka. Kata tagut dari dukun-dukun. Dan syaitan-syaitan al-jin. Maka ketika mereka melaksanakan hal tersebut, apakah mereka menyembah malaikat? Pada hakikatnya tidak. Seperti apa kata para malaikat tadi? Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bal kanu ya'budun al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci engkau ya Allah, engkaulah wali kami. Adapun mereka, mereka menyembah jin. Kebanyakan mereka percaya pada setan-setan dari kalangan jin. Ikhwani fillah na'azakumullah. Berarti kita harus jeli dalam melihat yang namanya ibadah itu apa. Ketika Adi bin Hasim radhiyallahu taala anhu menyatakan kami tidak menyembah pendeta. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, bukankah pendeta itu menghalalkan yang haram kamu tunduk padanya? Mengharamkan yang halal kamu tunduk kepadanya? Iya, itu ibadah kamu kepadanya. Jadi menyembah dalam artian menganggap dialah sebagai orang yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, boleh merubah hukum syariat. Demikian pula ketika orang beribadah pada malaikat, berdoa pada malaikat, siapa yang nyuruh? Syaitan. Berarti kamu tunduk pada syaitan karena kamu tunduk kepada hukumnya syaitan, perintahnya syaitan, bisikannya syaitan. Kata syaitan ini yang baik, kamu ikut. Kata syaitan ini yang jelek, kamu ikut. Maka berarti kamu menyembah syaitan. Ketika syaitan membisikkan, begini kalau kamu mau selamat, diajarkan jimat-jimat. Begini kalau kamu mau mendapatkan rezeki, diajarkan untuk minta pada malaikat-malaikat. Begini kalau kamu akan selesai dari kesulitan-kesulitanmu, datangilah kuburan ini dan kuburan orang soleh. Berarti dia mentaati siapa? Apakah mentaati orang soleh atau mentaati syaitan? Orang solehnya dalam hidupnya dan dalam buku yang dia tulis, dalam dakwahnya selalu mengatakan, jangan minta pada manusia, mintalah pada Allah. Jangan minta pada makhluk, berdoalah pada Allah. Tapi ketika syaitan mengatakan, mintalah kepada kuburannya, dituruti. Berarti dia tidak tunduk pada orang soleh, tapi tunduk pada syaitan. Maka dikatakan, bal ya'buduna jin, aktsaruhum bihim mu'minun. Sungguh mereka beribadah kepada jin. Wa in kana mimman yad'u ila ibadati nafsihi. Kalaupun ternyata mereka mengajak untuk beribadah pada dirinya sendiri, yakni kepada hawa nafsunya, yakni merasa dirinya tidak menyembah siapapun. Ateis, komunis, saya tidak menyembah siapapun. Saya tidak mengenal Tuhan. Dan saya tidak mengakui adanya Tuhan. Dan saya akan hidup di dunia bebas semau saya. Masa saya dikatakan menyembah setan? Masa saya dikatakan menyembah batu? Saya tidak menyembah apapun. Saya mau berbuat sesuka saya. Maka sama hukumnya dengan orang yang menyembah pohon. Ini Tuhannya pohon. Yang ini Tuhannya hawa nafsu. Sama saja. Apakah yadu ila ibadati nafsih? Atau kana syajaran, atau hajaran, atau qabran, atau ghairi dhalika mimma yattakhiduhul musyrikun asnaman ala suwari salihin wal malaikati wa ghairi dhalik, fahiyya minat tagut. Kata beliau, kata syarih rahimahullah, maka semua yang mereka seru dalam peribadatannya, apakah dirinya sendiri, atau pohon, atau batu, atau kuburan, ataupun berhala-berhala yang dijadikan oleh musyrikin sebagai berhala dalam bentuk orang soleh, atau dalam bentuk malaikat-malaikat dan sebagainya, fahiyya minat taghut, semua itu taghut. Berarti ada taghut yang nyata terlihat, ada taghut yang abstrak. Kalau batu terlihat, ini taghut. Pohon terlihat, pohon keramat, itu taghut. Nah kalau menyembah dirinya, dia menyembah taghut, siapa taghutnya? Hawa nafsu. Kita tidak bisa melihat, tapi bisa melihat buktinya. Tidak melihat bentuk nyatanya tagut yang dia sembah apa. Ternyata dia menyembah tagut dalam bentuk hawa nafsihi. Ikhwan fillah na'azakumullah, padahal semua tagut itu sudah Allah perintahkan agar kita mengingkarinya. Ayakfuru bi'ibadatih wa yatabarra'u minhu, dan diperintahkan kita untuk berlepas diri dari tagut. Wa min ibadati kulli ma'budin siwallah, dan kita diperintahkan untuk tidak menyembah dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Kainan mankan. Siapapun sesembahan itu dalam bentuk apapun harus kita tinggalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu min amali syaitan wa taswilih. Berarti orang yang menyembah selain Allah, yang mengambil hukum dan tunduk kepada mereka-mereka selain Allah, dan kemudian diajak kepada kekufuran, maka berarti dia tunduk kepada syaitan, karena itu semua amalan syaitan dan tipu daya syaitan. Fahuwa alladzi da'a ila kulli batil. Karena syaitanlah yang mengajak kepada seluruh kebatilan. Wa zayyanahu liman fa'alahu. Dan syaitan pula yang mengindahkan perbuatan kufur itu, perbuatan syirik itu. Wa hadza yunafi at-tauhid alladzi huwa ma'na la ma'na syahadat la ilaha illallah. Maka ketundukan pada syaitan tadi dalam bentuk-bentuk kekufuran dan kesyirikan tadi jelas bertentangan dengan tauhid, yang tauhid itu adalah makna la ilaha illallah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sedangkan kalau dia tunduk kepada syaitan dan berhukumnya pada syaitan, berarti dia sudah tidak berhukum pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum Allah yang namanya berdoa kepada kuburan haram dan syirik akbar. Kalau hukum Allah tentang jimat-jimat jelas syirik. Hukum Allah tentang perbuatan-perbuatan musyrikin itu semuanya haram. Tetapi ternyata dia lakukan karena bisikan syaitan. Berarti dia lebih memilih syaitan daripada hukum Allah. Dia lebih memilih hukum-hukum dari syaitan, dari tagut, daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fattauhid huwal kufru bi kulli tagut. Maka yang namanya tauhid adalah mengingkari semua tagut dan hukum-hukum tagut. Abadahul abidin min dunillah, yaitu semua yang diibadahi oleh para penyembah-penyembahnya selain Allah. Sebagaimana Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian sunnah yang baik pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, dari para anbiya, dari para nabi. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka para anbiya berkata kepada kaumnya masing-masing, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian wahai musyrikin. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur pada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan kami kufur mengingkari kalian, dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hingga kalian mau beriman kepada Allah sendiri, kepada Allah sendirinya. Demikian Allah katakan tentang ucapan para rasul semuanya sama, yaitu mereka berlepas diri dari semua musyrikin dan sesembahan-sesembahannya selain Allah. Bahkan kufur pada mereka, ingkar pada mereka, bahkan benci kepada mereka dan memusuhi mereka. Wa kullu man 'abada ghairallahi faqad jawaza bihi haddahu. Dan setiap yang menyembah selain Allah, berarti dia telah keluar dari batasnya. Wa atahu minal ibadah ma la yastahiquhu. Wa kullu man 'ubida ghairullah, dan setiap yang diibadahi selain Allah, maka dia telah melampaui batas kehambaannya, sudah seperti Tuhan. Wa atahu minal ibadah, dan diberi kepadanya ibadah ma la yastahiquhu, sesuatu yang tidak pantas untuknya, sesuatu yang dia tidak berhak untuk itu, yaitu ibadah. Qala al-Imam Malik rahimahullah, at-taghut ma'ubida min dunillah. Maka kata Imam Malik, yang namanya taghut adalah semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Wassalatu tawfiq wal afiyah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.